بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد telah kita sebutkan adab yang pertama dari adabus salaf dalam berinteraksi, dalam bergaul. Yang pertama ialah mereka mencari ridha Allah, lebih mengutamakan ridhanya Allah daripada ridhanya manusia. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Asy-Syaikh Albani rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah walaupun dengan murka manusia, maka Allah akan cukupi dia dari gangguan orang lain, beban dari orang lain. Tapi barang siapa yang mencari ridhonya manusia walaupun Allah murka, maka Allah akan pasrahkan urusan dia kepada manusia tadi. Hadza huwa. Sehingga mencari ridhonya Allah, pada ujungnya nanti Allah akan ridha kepada dia, dan Allah akan membuat orang lain ridha kepadanya. Sementara yang mencari ridhonya manusia walaupun dengan murka Allah, maka Allah akan murka kepada dia dan akan menjadikan orang-orang yang tadinya ridha kepadanya menjadi murka kepada dia. Mencari ridhonya Allah membawa kebaikan, mencari ridhonya manusia membawa keburukan. Adab yang kedua, as-salaf yaqbaluna al-haqqa mimman jaa'a bihi. Salafuna salih, mereka menerima al-haqq, menerima kebenaran dari siapa saja yang membawanya. Ini barakallahu fikum merupakan khuluqun nabawi, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqun salafi, akhlaknya salafun salih. Bahkan khuluqun ilahi, akhlak yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, di An-Naml, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Malikatu Saba, Ratu Saba, yang kala itu musyrikah menyembah matahari. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang benar, maka dibenarkan, walaupun dia sebagai seorang musyrikah. Ketika datang surat Nabiullah Sulaiman yang diantarkan oleh Hudhud, di dalamnya mau mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika mengajak musyawarah kaumnya, dari kalangan kaumnya merasa kuat. Nahnu ulu ba'sin syadid. Silakan kalau mau dilawan kita perang. Tapi ketika itu Malikatu Saba memiliki ide menyampaikan sesuatu dan dibenarkan dalam Al-Quran. Di An-Naml ayat yang ke-34 Allah mengisahkan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha dhillah. Kata Ratu Saba, sesungguhnya para raja-raja itu bila mereka memasuki sebuah qarya, sebuah desa, mereka membinasakannya, merusaknya, dan menjadikan orang-orang yang tadinya izzah mulia jadi azillah rendah, merendahkan orang-orang mulianya. Allah mengatakan di akhir ayat, wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah mereka berbuat, membenarkan apa yang disampaikan oleh Malikatu Saba, walaupun dia musyrikah kala itu. Tapi ketika taqulu kalimat as-sidqin, ketika dia mengucapkan kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar, dibenarkan walaupun dia seorang musyrikah. Wa kadzalika yaf'alun. Ini disebutkan oleh Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya Dha'ul Bayan juz yang pertama halaman 7. Asy-Syanqiti mengatakan, innana nanzuru ila dzatil qaul la ila qailihi. Sesungguhnya kita ini melihat zat ucapannya, bukan siapa yang mengucapkannya. Lianna kulla kalamin fihi maqbulun wa mardud illa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Sebab masing-masing kalam, masing-masing ucapan, ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang tolak, kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti hak. Selain Rasul, ada yang makbul, ada yang mardud. Makanya dipandang adalah zatu qawlihi. Beliau mengatakan, wa ma'lumun annal haqqa haqqun walau kana qailuhu haqira. Dan perkara yang maklum, perkara hak adalah hak, walaupun yang mengucapkannya orang yang rendah, yang hakir. Jangan kamu pandang orang yang rendah tadi. Kamu pandang kaulnya. Ketika ucapannya benar, hak, katakan hak, kamu terima. Walaupun yang mengucapkan orang yang hakir. Dibawakan kemudian kisah Malikatu Saba, seperti yang saya uraikan di atas. Sehingga ini merupakan khuluqun ilahi. menerima kebenaran dari siapapun akhlak yang dihasung, diperintahkan, dianjurkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam nasul Quran. Ini juga khuluqun nabawi, akhlak nabi, disebutkan dalam hadis yang sahih. Datang salah seorang pendeta, Habrun al-Ahbar, alimnya Yahudi. Datang kepada Rasulullah SAW sampai mengatakan, ni'mal qawmu antum. Ni'mal qawmu antum, sebaik-baik qawmu adalah kalian. Laula annakum tusyrikun. Kalaulah seandainya kamu dah berbuat syirik. Bayangkan berbuat syirik. Sebaik-baik kamu itu kalian, wahai muslimin. Cuma saya kamu berbuat syirik. Kamu tusyrikun. Rasul kaget. Bertanya, wa madzaka? Apa itu? Kok kami dikatakan berbuat syirik? Dia mengatakan, taquluna idza halaftum wa rabbil ka'bah. Kalian kalau bersumpah mengatakan apa? Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini syirik dalam bersumpah. Diterima Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, idza halaftum, kalau kamu bersumpah, maka ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Sang Habr tadi mengatakan lagi, ni'mal qawmu antum, sebaik-baik qawmu itu kalian, laula annakum tunaddidun. Cuman sayang kalian membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Wa madzak, apa itu kata Rasul? Dikatakan, taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Kamu mengatakan masyaallah dan wa sya'a Muhammad, menggunakan waw, menunjukkan al-musawah, penyamaan derajat antara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah wa sya'a Muhammad. Diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Qul masyaallah wahdak." Ucapkan masyaallah wahdak. Di sebagian lafaz yang lain, masyaallah summa sya'a Muhammad. Dengan kata-kata summa. Asyahid adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima teguran, kritikan keras dari musuh Islam, dari kalangan Yahudi, dari tokoh Yahudi, dari alim Yahudi. Dan kritikannya enggak main-main, syirik, kesyirikan, tanzid. Tapi ketika nyata riil terjadi memang di kalangan sebagian kaum muslimin, diterima. Ya betul, itu keliru. Sumpah dengan mengatakan wal Ka'bah, syirik, betul. Terima nasihatnya, benahi. Katakan wa rabbil Ka'bah. Pernyataan Masya Allah wa sya'a Muhammad terjadi di kalangan sebagian muslimin. Dan salah itu. Terima nasihatnya, dibenarkan, diperbaiki. Masya Allah, summa sya'a Muhammad. Atau Masya Allahu wahdak. Beliau menerima teguran tersebut, nasihat tersebut, walaupun dari kalangan kafir, dari kalangan Yahudi. Al-haq diterima dari siapapun. Ketika kamu tahu, yakin ini hak pun, terima dia. Ini adalah khuluqun salafi. Akhlaknya seorang salafi. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada Yazid ibn Umairah. Mu'adz bin Jabal subhanallah meridainya memberi wasiat kepada Yazid ibn Umairah. Dia muridnya Mu'adz rahimahullah. Katanya Mu'adz kepada muridnya tadi, wa talaqqal haqqa idza sami'tahu. wa talaqqa al-haqqa idza sami'tahu fa inna al-haqqi nuran. Hendaklah engkau menerima talaki, kamu menerima al-haq bila kamu mendengarkannya, sebab di atas al-haq ada cahaya. Inda Abi Dawud wa sahahu al-Albani rahimahullah. Ini para salaf memberikan wasiatnya kepada murid-muridnya. Ini juga untuk semua kaum muslimin. Wasiat yang azimah terkait dengan masalah muamalah dan ta'amul ma'an nas. Talaqqal haqqa idza sami'tah. Terimalah al-haq itu ketika kamu mendengarkannya. Fa innal al-haqqi nura, sebab di atas al-haq ada cahaya padanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, pernah menyatakan, "Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida." Ya, "Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida." Siapa saja yang mendatangkan kamu dengan kebenaran, terima daripadanya. Walaupun dia orang jauh, orang yang kamu enggak suka. Dia membawa al-haq, terima daripadanya. "Wa man ja'aka bil batil fartud 'alaihi wa in kana habiban qariba." "Wa man ja'aka bil batil fartud 'alaihi wa in kana habiban qariba." Dan siapa saja yang mendatangkan kepada kamu dengan kebatilan, tolak. Walaupun dia orang yang kamu cintai, yang dekat dengan kamu. Ini prinsip sekaligus akhlak salafi. Ya, yang dipandang itu hak sama batilnya. Ketika hak, terima walaupun orang jauh dari kamu. Walaupun kamu tidak suka dia, tapi dia membawa al-haq, terima itu. Orang dekat kamu, orang yang kamu cintai, tapi dia membawa kebatilan, tolak daripadanya. Ini juga merupakan sikap tawadhu, barakallahu fikum. Bentuk ketawadhuan seseorang adalah menerima al-haq. Ibrahim ibn al-Ash'ats rahimahullah pernah bertanya kepada Al-Fudhail ibn Iyadh tentang tawadhu. "Sa'altu Fudhail ibn Iyadh an tawadhu." Kata Ibrahim ibn al-Ash'ats rahimahullah, "Aku pernah bertanya kepada Fudhail bin Iyadh tentang tawadhu, apa tawadhu itu?" Faqala, mereka berkata Fudhail, "An takhda'a lil haqq wa tanqata lahu mimman sami'tahu walau kana ajhalan nasi lazimaka an taqbalahu minhu an takhdu'a lil haqq wa tanqada lahu mimman sami'tahu walau kana ajhalan nasi lazimaka an taqbala minhu." Kata Fudhail ibn Iyadh rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau tunduk kepada kebenaran. Kamu patuh kepadanya. dari siapapun engkau mendengarkan al-haq itu. Walaupun dia orang yang paling jahil. Wajib bagi kamu untuk menerima al-haq itu daripadanya. Ya kan? Itu sikap tawadhu. At-tawadhu lil-haq. Kalau diperpanjang pembahasan tawadhu-nya, ada at-tawadhu lil-haqqi, ada tawadhu lil-khalqi. Ya, ada tawadhu kepada kebenaran. Jadi yang paling utama, paling mulia. Yakni kamu tunduk, patuh, menerima al-haq itu. Dari siapapun kamu mendengarkan al-haq itu. Walaupun dia orang yang paling jahil, yang paling bodoh, yang paling goblok. Tetap kamu harus menerima al-haq daripadanya. Ya al-haq. Sikap tawadhu lil-haqi. Kalau tawadhu kepada orang lain, itu lawannya takabur. Kamu rendah hati, jangan congkak, jangan takabur, jangan ujub di hadapan orang lain. Hadza huwa tawadhu ya. Dan ini kemuliaan. Sebab mereka salafun salih diangkat martabatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat martabatnya dia. Inilah diantara sebab kenapa salafun salih, orang-orang yang diangkat martabatnya, derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan mereka menerima al-haq dari siapapun yang menyampaikannya. Tunduk, patuh kepada al-haq dari siapapun yang menyampaikan, yang mereka mendengarkan daripadanya. Walaupun mendapatkannya dari musuh-musuh agama kaum kufar. Walaupun mendapatkannya dari orang-orang yang mereka tidak suka. Walaupun mendapatkannya dari orang-orang yang jahil. Ketika itu al-haq, mereka terima. Al-haqqu balatul mu'min. Al-haq itu barang hilangnya seorang mu'min. Haitsu wajadaha fahuwa haqqu biha. Dimanapun dia mendapati al-haq itu, maka sang mukmin lebih berhak mendapatkan al-haq. Dia akan cari al-haq itu. Ketika berjumpa, menemukannya, dia terima al-haq itu. Dari manapun dia mendapatkannya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, kata beliau, khudhuha min fasik. Bayangkan, khudhuha min fasik. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Khuduha min fasik. Ambil hikmah itu. Ambil al-haq itu. Walaupun dia orang yang fasik. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmah itu barang hilangnya seorang yang mu'min. Ini semua disebutkan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir. Bahkan diriwayatkan. Ditengok lagi sangatnya. Ruya. An Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridhainya menyatakan. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Fakhudh dhalataka. Walau min ahli syirki. Hikmah itu barang hilangnya seorang mu'min. Ambil barang hilang kamu. Walaupun dari ahlu syirik. Ini disebutkan dalam tarikh Dimashq. Ini semua ikhwan kalam a'immah. Ya, ketika ada al-haq, maka ambil dari siapapun, terima dari siapapun, dikarenakan al-haq wa balatul mu'min. Cuman, barakallahu fikum, saya tambahkan di sini, perlu dibedakan antara qabulul haqqi dan qalabul haqqi. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bedakan antara qabulul haqqi dengan qalabul haqqi. Kalau qabulul haqqi menerima kebenaran sesuatu yang hak, yang kamu tahu itu hak, dibawa oleh seseorang, wajib kamu terima. Sudah pasti ini perkara benar. Kamu terima. Adapun talabul haqqi itu mencari kebenaran. Kalau kamu mencarinya, fatlubhu min ahlil haqqi. Kalau kamu mencarinya, maka carilah al-haq itu dari ahlinya. Al-haq. Al-haq. Kalamullah, kalamul rasul, jema'us salaf. Dalam Al-Quran, al-hadith, ijma'us salaf. Al-haq, ahlul haq adalah ahlus sunnah. Salafiyin. Fatlubhu minhum. Carilah al-haq itu dari mereka. Dilarang keras bagi seorang muslim mencari kebenaran dari orang-orang kafir, dari kalangan musyrikin. Mereka ahlul batil. Dilarang keras bagi kaum muslimin mencari al-haq dari ahlul bid'ah wa dalalah. Mereka orang yang menyimpang. Dilarang kaum muslimin mencari al-haq dari para fusaq, al-fajarah, orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat. Ada al-batil. Sehingga larangan keras dalam Al-Quran, al-hadith, kalam salaf, talaqqi ilmu, talabul ilmi dari ahlul batil. Paham ya? Karena maqamnya mencari kebenaran. Kalau kamu mencari, talab harus bicara dari ahlul haq. Larangan mencari dari ahlul batil. Ini beda. Kalau yang pertama sudah matang, ini hak ini. Al-haq. Kamu tahu ini al-haq. Dan datang kepada kamu itu al-haq. Terima. Yang ini kamu lagi mencari. Proses pencarian. Mencari, mencari, mencari. Jangan salah alamat. Jangan mencari dari ahlul batil. Carilah dari ahlul haq. Barakallahu fikum. Berhujjah dengan kisah sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Kisahnya dengan setan. Tahu kisahnya ya? Kamu semua kan? Al-kisah tawilah. Wa asluhu fi muslim. Jadi sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Lagi menjaga, sudah hitam berkelebat. Ada yang masuk. Diintai. Betul. Ada yang mencuri makanan. Ditangkap sama beliau. Akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Memelasnya. Oh, jangan ini. Saya orang yang butuh. Orang yang miskin. Orang yang fakir. Segala macam. Gak tega. Dilepas. Keesokan harinya. Rasul bertanya kepada Abu Hurairah. Ma fa'alaka. Ma fa'ala. Di sahibikal barihah. Apa yang dikerjakan teman kamu semalam? Kok ngerti Rasul? Demikian, demikian. Rasul mengatakan, innahu saya'ud. Akan kembali lagi dia. Sudah, dipantengin itu sama Abu Hurairah. Tungguin betul. Yakin kembali, kata Rasul mengatakan demikian. Betul, kembali lagi dia. Tangkap lagi. Kali ini saya laporkan kamu kepada Rasul SAW. Melas lagi, kasihan lagi, dilepas lagi. Keesokan paginya, ditanya lagi sama Rasul. Ma fa'ala bi sahibikal bariha. Apa yang dikerjakan sama teman-teman kamu semalam itu? Ini, dia akan baik lagi. Pandangin lagi. Betul ya. Ditangkap lagi yang ketiga kalinya. Tidak ada alasan. Akan saya laporkan kepada Rasulullah. Jangan. akan saya ajarkan kepada kamu satu ayat, kalau kamu membacanya sebelum tidur, kamu akan dijaga dari setan. Dibacakan ayat kursi. Dilepaskan sama Furiyo. Keesokan paginya ditanya sama Rasulullah SAW. Sampaikannya Rasulullah. Dia mengatakan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Terkait dengan keutamaan ayat kursi tadi itu. Maka saya mengatakan, sodakoka, wahwagadu. Benar dia. Jujur dia menyampaikan kepada kamu. Dan dia pendusta. Kamu tahu siapa teman kamu tiga hari itu? Zaka syaitan. Setan dia itu. Syahidnya apa? Setan ini menyampaikan sebuah al-haq. Ayat kursi. Hak ya akhi. Keutamanya pun juga benar. Disebutkan dalam banyak keterangan. Riwayat yang lain. Demikian keutamanya yang membaca ayat kursi. Sebelum dia tidur. Dijaga oleh Allah. Saya pagi. Hakun. Abu Hurairah. Karena belum tahu. Menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Namanya tolabul haq. Mencari al-haqnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasul yang menyatakan ini benar. Ini jujur. Dipaham ya? Jelas ada pernyataan, dalil, ayat, hadis. Menegaskan hadza haqqun. Ini benar. Dikatakan benar. Maka diterima. Itu poin dari setan tadi. Nah, itu namanya qabul al-haq. Tapi ketika proses pencariannya kepada Rasulullah SAW. Nah, diterima mentah-mentah dari setan. Ketika Rasul mengatakan benar, diterima al-haq tersebut. Walaupun dari setan. Dari apa? Setan. Barakallahu fikum. Seandainya nih, seandainya. Berandai-andai. Tidak tahu nyata apa enggak nyata ya. Ada yang nongol di pintu itu. Tuh kok noleh. Terbawa dia. Seandainya. Asli dong di pintu itu. Orang. Tidak ada yang tahu. Dia mengatakan. Al-ikhlas itu. Sepertiga Al-Quran. Hilang dia. Kok enggak ada dia. Ada suara. Saya setan. Misal. Misal. Seandainya begitu. Terima enggak? Terima enggak? Kok terima? Loh, setan dia tadi. Kok terima sih? Terima enggak? Dia mengatakan al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Terima enggak? Hah? Loh, kalau kamu enggak ngerti, jangan kamu terima. Tanyakan kepada siapa? Kepada ahlul haq, kepada ahlul sunnah, kepada yang punya ilmu. Gimana Ustaz? Tadi itu betul enggak? Disampaikan dengan hujah, dengan na'am. Ada dalilnya. Ada riwayatnya. Sahih dalam Bukhari Muslim. Disebutkan. Al-ikhlas ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad. Itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Apanya ini? Pahalanya. Bukan bacaannya. Paham ya? Betul. Sudah terima al-haq. Ya, betul itu. Saya mengatakan kazab. Ente kazab. Saya tanya kazab. Tapi yang dia sampaikan. Hakun. Jangan sampai engkau menolak al-haq ini. Gara-gara yang menyampaikannya setan. Siapa bilang al-ikhlas menyamai istri Al-Quran? Siapa dia? Kazab itu. Setan yang menyampaikan. Na'udzubillah. Sabda Rasul itu ya. Tidak setan. Sabda Rasul dalam hadis. Tidak setan. Na'udzubillah. Dari kamunya bukan dari juga. Itu al-haq ya. Al-haq bagaimana? Dari setan. Sudah ada riwayatnya. Al-haq yang menyampaikan. Nyata jelas sahih riwayatnya. Memang tak dirusul Al-Quran selesai. Ya sudah ngapain dari setan kamu terima. Loh, enggak, dari al-haq. Cuman harus jujur. kita mengatakan yang disampaikan setan tadi itu benar. Gitu. Paham tidak? Tidak salah, benar. Walaupun yang ngomong setan. Kamu mengatakan yang dia sampaikan hak, tapi dia kadzab. Sadaqakum wa huwa kadzub. Kan gitu. Benar dia. Yang dia sampaikan kepada antum sekalian yang hadir, yang dengar ucapan dia tadi. Itu benar. Dan dia kadzab. Yang kamu katakan siapanya? Setannya. Jangan apa yang dia sampaikan. Difahami insyaAllah ya? Faham ini? Hadza muhimun jiddan. Ini penting disampaikan supaya antum itu memiliki jiwa tidak anti kritik. Ya, antum itu harus open, terbuka ketika ada orang lain yang memberikan masukan, kritikan, nasihat, dan segala macam. Temanmu atau musuhmu, ahlul haq atau ahlul batil. Ya, lihat zatu qawlih. Lihat terlebih dahulu ucapan dia terlebih dahulu. Kamu paparkan pada Al-Quran, Al-Hadis, kalam para ulama. Ketika zatu qawlihi haqqun, zat ucapan dia benar, faqbalhu. Terima. Walaupun yang menyampaikannya adalah musuh kamu. Walaupun yang menyampaikannya adalah orang yang kamu tidak suka dengan dia. Tapi dikatakan qawluhu haqqun, terima daripadanya. Hadza haqqun. Ini benar. Tapi afwan, itu orang jelek. Terima al-haqnya. Paham ya? Apalagi dalam posisi sedang menegur kamu, menasihati kamu, dan nyata ada pada kamu, ya terima. Jangan merasa gak bersalah. Jangan sok suci. Jangan sok malaikat. Kamu manusia biasa. Salah, iya. Oh, iya, iya. Ya, jazakallah khair. Saya salah. Walaupun yang menyalah-nyalakan kamu itu musuhnya kamu. Syukran, saya emang salah. Jazakallah khair. Tapi ini musuh anak ya. Bukan-bukan pribadi ini. Musuh dalam artian dia orang kafir. Atau ahli bin'ah dan segala macam. Musuh agama. Ya, ini betul. Saya salah memang. Tapi itu orang kafir. Ente tidak jadi muslim gara-gara ini. Kafir-kafir. Tapi yang kamu sampaikan betul. Saya salah. Saya taubat kepada Allah SWT. Saya salah. Saya perbaiki. Yang kamu sampaikan itu hak. Tapi ente mubtadi. Tetap ente munharif-munharif. Tidak menjadi sunni gara-gara menyampaikan ini. Paham ya? Yang penting yang dia sebenarnya adalah perkara kebenaran. Dan dia posisinya mengkritisi kamu. Dan betul ada pada kamu. Akui kamu salah. Yang dia sebenarnya kan itu hakun. Dianya tetap dengan posisinya. Kalau dia kafir, ya kafir. Munharif, ya munharif. Wahakata. Apalagi yang menyampaikannya. Temannya anu sendiri. Sama-sama alusunnah, sama-sama santri. Teman seperguruan, teman seperpondokan, teman seperjuangan. Anda harus open, harus membuka diri, siap menerima masukan-masukan, teguran, nasihat dari sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu. Walaupun mungkin caranya kurang bagus. Kamu jangan sok suci, buka saja lapang dada, kamu cermati yang dia sampaikan, kalau itu hak, terima. Ada pada kamu, perbaiki diri kamu, itu kebaikan bagi kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada teman kamu ketika telah menyampaikan nasihatnya pada diri kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan mestinya kamu berterima kasih kepada siapapun yang memberikan hadiah kepada kamu berupa kaiban-kaiban kamu. Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi hadiah kepada aku berupa kaiban-kaibanku. Hadza mutawadhi. Ini ciri orang yang tawadhu. Tawadhu. Dan tawadhu akan membuat dia rahiyah. Terangkat martabatnya di sisi Allah SWT. Dan terangkat martabatnya di hadapan umat manusia. Karena Allah yang mengangkat martabatnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barakallahu fikum. Naam, hadza kafi. Dan insyaAllah pada